Berikanlah telinga, dapatkanlah bijaksana. Berikanlah telinga, dengarkan kata-kata hikmat. Itu ajaran Amsal pada tiap anak manusia. Tetapi untuk memberikan telinga selalu diperlukan rela mewarnai tindakannya, rela mau belajar, dan sudah pasti harus rendah hati. Karena tanpa sikap rendah hati dan mau belajar, siapa yang rela memberi telinga untuk mendengar apa yang ada di sekitarnya? Jadikanlah dirimu pas dalam hidup ini, sehingga kau bijaksana dalam bertindak melakoni hari-hari dengan nada yang tepat. Ya, berikan telinga, dengarkan berbagai ucap dan kata, supaya kita bisa belajar banyak dan membangun kehidupan yang luar biasa. Beri ruang untuk mendengar, karena itu memang menjadi bagian indah. Bukankah orang yang mau belajar selalu menjadi orang yang pintar? Dan bukankah orang yang bekerja keras selalu menjadi orang yang berhasil? Bagi merekalah masa depan yang pantas. Merekalah pemimpin yang besar. Merekalah orang yang hebat karena mereka mau memberi seluruh sikap hidupnya dan mengabdikannya di dalam keseharian ini. Jadi, takkah engkau ingin memperpanjang barisan orang sukses di zamannya? Takkah engkau ingin mengukir prestasi baru menjadi orang sukses di zamanmu? Lukiskanlah dengan kerendahan hati, berikan telinga, dengarkan tiap nasihat penting. Bertumbuhlah di sana, jadilah kesukaan hati banyak orang, sehingga engkau mencapai nilai kesejatian dalam kehidupan, dan hidupmu menjadi hidup yang berkelimpahan. Selamat memberi telinga.